إلى يوم الدين أما بعد. فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى وهذا شرط أعم من الشرط المذكور في العلة لأن ذاك خاص بوجود الحكم عند وجود العلة وهذا عام للوجود والانتفاع فالأول هو الفرد والثاني هو العكس وهذا إن كان الحكم معللا في علة واحدة كتحريم الخمر لعلة الإسكار فمتى وجد الإسكار وجد التحريم ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم فإن كان للحكم عللا متعددة لم يلزم من انتفاء علة علتين معينة من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم فيثبت بالعلة الأخرى كالبول والغائط والنوم لنقض الوضوء فلو عدم البول والغائط ثبت النقض بالنوم واعلم أن ظاهر كلام المصنفين انعكاسي من علة ومعناه كلما انتفت العلة انتفى الحكم ومن يشترط ذلك يمنع تعليل الحكم في علتين لأنه إذا انتفت علة لم ينتفي الحكم لوجود العلة الأخرى وقيامها وقومها والصحيح أن ذلك لا يشترط وإن كان هو الغالب ونسبه في الشرح الكبير للورقات إلى الجمهور فيجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين وذلك لوقوعه ولأن العلة علامة على وجود الحكم ولا مانع من تعدد العلامات ومثاله ما تقدم من تعليل إيجابي الوضوء بالبول والغائط والريح والنوم ومثاله أيضا تعليل حرمة النكاح بالقرابة والصهر والرضاع. Qala syarih hafizahullah ta'ala di antara syarat hukum adalah misalan ilah hukum tersebut semisal dengan ilah dalam ada dan tidak adanya. Yang dimaksud dengan hukum di sini adalah hukum asal. Min hadza sisi sihatu ilhaqil farhi sahnya al-ilhaq menyamakan kasus jabang fihi dengan kasus dengan hukum asal bisa babi ilati dengan sebab ilahnya. Ay, artinya di antara syarat hukum asal ayakuna tabi andaknya hukum tersebut atau di antara syarat hukum andaknya hukum tersebut mengikuti ilah dalam ada dan tidak adanya. Ay, fi wujud wal adam dalam ada dan tidak adanya. Maknanya fa in wujidat al-ilah wujidal hukmu. Jika dijumpai ilah maka dijumpai hukum. Wa idan tafat intafa. Jika ilah tidak ada maka hukum tidak ada. Wa hadza syarat dan syarat ini lebih umum dari syarat yang telah disebutkan dalam masalah ilah. Ya, kemarin kita telah bahas syarat ilah harus itrat. Syarat ilah harus itrat. Dan ilah tersebut tidak mengalami an-naqdu atau intiqad, batal. Namun harus itrat di mana-mana ilah tersebut dijumpai, maka dijumpailah hukum. Nah, apa perbedaan antara topik bahasan kemarin dengan sekarang ini? Maka disampaikan persyaratan ini itu lebih umum daripada persyaratan yang kemarin kita bahas masalah ilah. Li anadzalika karena persyaratan yang kemarin khasun khusus berkaitan dengan adanya hukum ketika adanya ilah. Cuma membahas ada hukum ada ketika ilah ada. Wahala sedangkan syarat yang sekarang ini kita bahas bersifat umum, membahas tentang ada dan tidak adanya. Maka ada ilah ada hukum, nah itu disebut tarat. Fal awalu wa taratu. Ada ilah ada hukum, nah ini disebut tarat. Tidak ada ilah, tidak ada hukum, ini disebut aqs. Kaidah ini, jika ilah ada maka hukum ada, jika tidak ilah tidak ada maka tidak ada hukum, ini berlaku ingkan al-hukmu jika satu hukum itu ilahnya cuma satu. Contohnya khamr itu haram karena memabukkan. Maka kapan saja dijumpai memabukkan maka dijumpai hukum. Wa mata dan kapan saja intafal iskaru tidak dijumpai memabukkan maka tidak dijumpai hukum haram. Namun jika satu hukum itu memiliki beberapa ilah dan yalzam, maka tidak mesti hilangnya satu ilah tertentu menyebabkan hilangnya hukum. Karena fayas butuh maka hukum tetap ada, tetap ada bil ilatil ukhra dengan ilah yang lain. Contohnya ilah linakdil wudu, batalnya wudu itu ilahnya boleh jadi kencing, berak atau tidur. Maka seandainya ilah kencing dan berak itu tidak ada, batal naqdu boleh jadi wudu itu ya tetap batal karena ilah yang lain yaitu tidur. Ya, maka kaidah tarat dan al-aqas ini berlaku itu manakala ilahnya satu. Ya, maka jika ilah itu satu, maka ilah yang layak untuk jadikan dasar dalam qiyas adalah ilah yang jika ada ilah ada hukum, jika tidak ada ilah tidak ada hukum. Wa'lam dan ketahuilah bahwa perkataan penulis mempersyaratkan in'ikas. In'ikas untuk ilah. Jika tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Ini perkataan penulis yang baru saja kita baca menunjukkan dia adalah sebuah syarat mutlak. Ayakuna mislal ilah bin nafsi wal ibad. Makna dan maknanya, maka jika ilah tidak dijumpai maka hukum tidak dijumpai. Baman yastartu dhalika, dan siapa yang mempersyaratkan harus ada in'ikas, harga mati pokoknya harus ada in'ikas. Ulama usul fikih yang harga mati harus ada in'ikas, maka konsekuensinya apa? Yamna, si ulama tersebut melarang satu hukum kok memiliki dua ilah. Maka enggak setuju adanya hukum yang memiliki dua ilah. Kenapa? Karena jika satu hukum tidak memiliki dua ilah, padahal beliau berpendapat in'ikas adalah harga mati, tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Ini kalau ilahnya kok lebih dari satu, Jadinya syarat intikas tidak lagi harga mati. Padahal pinginnya inikas harga mati. Kalau pinginnya inikas harga mati, ya maka harus melarang ta'lilul ahkam dengan lebih dari satu ilah. Karena jika satu hukum itu memiliki dua ilah, maka idan tafat, maka jika tidak ada ilah, jika ilah tidak ada, maka belum tentu hukum tidak ada karena adanya ilah yang lain. Yang ilah yang lain tersebut bisa menggantikan ilah yang pertama. Wasahib mendapat pendapat yang benar, anna dzalika bahasanya hal tersebut la yushtarat, bukanlah syarat. Inikas itu bukan harga mati. Yang benar, inikas itu bukan harga mati. Yang harga mati adalah tarab. Ini kas tidak ada harga mati. Cuma wa in kana wal ghalib. Dan inikas itu satu hal yang dominan. Satu hal yang dominan dalam ilah adalah memenuhi kaidah inikas. Ilah tidak ada, hukum tidak ada. Dan bukan harga mati. Di kitab Syarh Al-Kabir untuk Syarah untuk Warqat, penulisnya menyatakan bahwasanya pendapat ini yang mengatakan istirahat itu bukan harga mati, inikas bukan harga mati, itu adalah pendapat jumhur ulama usul. Sehingga berdasarkan pendapat ini diperbolehkan mengatakan bahwasanya ilah satu hukum itu dua ilah. Fajr setaklil hukum wahid di ilatain. Maka satu hukum boleh kita katakan ilahnya ada dua. Kenapa kita katakan pendapatnya adalah pendapat yang benar? Ini kan bukan harga mati dan boleh mengatakan ilah satu hukum itu ada dua. Jawabannya wadzalika li wuqu'ihi. Maka alasannya yang pertama kita katakan ini pendapat yang benar. Wadzalika li wuqu'ihi, karena realita hukum, realita menunjukkan adanya hukum yang memiliki ilah lebih dari satu. Itu realita hukum. Maka kita tidak bisa tutup mata dari realita hukum ini kemudian tetap ngotot pokoknya ilah harus hanya satu. Realita hukum menunjukkan dijumpai hukum-hukum yang memiliki lebih dari satu ilah. Yang kedua, ilah itu tanda adanya hukum dan tidak ada mana faktor penghalang secara akal tanda itu lebih dari satu. Contohnya adalah keterangan yang lewat wajibnya wudu, kita katakan ilahnya kencing, irak, kentut dan tidur. Contoh yang lain adalah taklil ilah haramnya menikahi seorang perempuan, itu boleh jadi ilahnya karena kekerabatan. Yang kedua karena hubungan pernikahan, ini, karena nikah dengan seorang perempuan maka haram nikah dengan ibunya, ibu mertua. Waraba atau haram nikah karena persusuan. Ya, rezeki. Jani batilil hukmi. Biljali batilil hukmi ay bidatika awayru syuhihim. Di anna Allah Ta'ala la yakmilhu ala syar'il hukmi siwa iradatihi jala wa'ala yahluku mayasya'u wa yaktaru. Wa in urida anna syari'a ja'ala hajali batilil hukmi fahada mabak sabihi. Walakina ta'bira bil ma'rifatil hukmi awla minal jali batilil hukmi til ikhtimali al-mahuri. Wadarika li'adal ilada mu'arifan bin wujudil hukmi. Kama ta'urifatil ilatu urifa bi subutul hukmi ma'aha bisababi anna bainahuma munasabatun taqtadi tartibul hukmi alaiha fal iskaru ilatun ay anna hadal wasfa alama Falkhallu Falkhallu qabla ayyusira Ayyusira Ayyusira muskiran mubahun Fa'idha zaharat fihi al-quwatu al-muskiratu Wasara khamran haruma Fa'ilah tertahrimi wahiyal isharu Tadullu ala taraktu bin hukmi alaiha Wa ta'alukiha biha Fa'in wujidat wujidat Wa'in lam tujad lam yujadil hukmu Qawduhu wal hukmu Huwal majlubu lil illati Hada ta'rifun hukmi Wa huwa ahadu arkanil kiasi Kama taqadama Wa ma'na dalika ala hukma Huwa ma jalabatul illatu Wa khadatuhu min tahrimin Wa tahrimin Wa shikatin wa fasadin Wa wujubin wa sifain Wa nafi dalika Fatahrimul khamri hukmun syar'iyun Iktadatul ilatu wa hiyal iskaru Wa inna makadal hukmu majlubanil illati Li munasabatika lahu Fa'innahu masabata hukmul asli Fisfil far'i illa bisababi hadihil illat Bisababi hadihil illati wallahu a'lamu. Ya ilah adalah satu hal yang mendatangkan hukum. Inilah salah satu pengertian atau definisi untuk ilah. Dan ilah, adanya ilah adalah rukun keempat dari empat rukun kias. Karena berkaitan dengan kata-kata mendatangkan hukum, maka mendatangkan hukum ini memiliki dua kemungkinan makna. Jika yang dimaksud dengan mendatangkan hukum artinya mendatangkan hukum dengan sendirinya, maka ini tidak benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mendorong Allah untuk menetapkan satu hukum kecuali karena Allah menginginkannya. Karena Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang dia inginkan. Maka kalau mendatangkan hukum ini dengan sendirinya, berarti seakan-akan ada faktor yang mengharuskan Allah untuk menetapkan satu hukum selain kehendaknya. Ya, maka ini tidak benar. Dan jika yang dimaksudkan bahasanya Allah menjadikan ilah tersebut sebagai hal yang menyebabkan datangnya hukum, ya maka pengertiannya tidak mengapa, boleh-boleh saja. Sehingga diksi bil mu'arifati lil hukmi itu lebih baik daripada al-jalibati lil hukmi. Maka definisi yang lebih baik adalah kita katakan ilah itu adalah mu'arifah lil hukmi, yang menyebabkan kita mengetahui hukum. Faktor yang menyebabkan kita bisa mengetahui hukum, hukum Allah dalam satu masalah. Maka diksi ini mu'arifah lil hukmi itu lebih baik daripada jalibah lil hukmi. Kenapa kalau kita katakan lebih baik lil ihtimal al-madhkur? Karena kalau jalibah lil hukmi itu ada kemungkinan makna yang jelek yang tadi telah disebutkan. Wadzalika li'anna al-illah, dan hal itu karena ilah itu mu'arifatun liwujudil hukmi. Itulah yang menunjukkan adanya hukum. Maka jika ilah diketahui, maka diketahuilah adanya hukum bersama ilah. Dengan sebab di antara hukum dan ilah itu terdapat hubungan, adanya keselarasan. Tak tadi yang keselarasan ini menyebabkan munculnya hukum alaiha setelah adanya ilah. Maka memabukkan adalah ilah. Ai artinya sifat ini, yaitu sifat memabukkan, adalah tanda yang menyebabkan kita mengetahui haramnya al-musir suatu yang memabukkan. Semisal khamar dan nabil, namun kita katakan itu nabil yang memabukkan. Falkhalu, maka juga sebelum menjadi sesuatu yang memabukkan itu mubah. Maka jika muncul pada juga al-quwa al-muskira, kemampuan untuk memabukkan, kemampuan untuk membuat mabuk, maka jadilah dia khamar, maka haram. Maka ilah haramnya adalah memabukkan. Maka ilah ilah yang menyebabkan haramnya minuman ini, yaitu memabukkan, ilah ini tadulu menunjukkan bahwasanya hukum itu dikaitkan dengan ilah, dan hukum itu bergantung dengan ilah. Jika dijumpai ilah, dijumpai hukum. Jika tidak dijumpai ilah, tidak dijumpai hukum. Kemudian dan hukum adalah sesuatu yang didatangkan oleh ilah. Inilah definisi hukum. Dan hukum adalah salah satu rukun kiyah. Maknanya hukum adalah sesuatu yang didatangkan oleh ilah dan dituntut oleh ilah. Maka ilahlah yang menuntut adanya hukum haram, halal, sah, batal, wajib, tidak ada, dan yang lainnya. Maka haramnya khamr adalah hukum syar'i yang dituntut oleh ilah, yaitu memabukkan. Dan hukum itu didatangkan oleh ilah karena adanya keselarasan antara ilah dengan hukum. Fa'ina masa batal hukuman asli, maka tidaklah hukum asal itu bisa kita berlakukan di kasus cabang ilah bisa tapi hadil ilah kecuali dengan sebab adanya ilah ini. Ya, maka sampai sini selesai sudah pembahasan tentang masalah qiyas, kemudian kita masuk pada topik pembahasan yang lain, yaitu diberi judul bab oleh pensyarah al-hadharu wal ibahatu, larangan dan hukum boleh. Qala al-mu'allif rahimallahu taala, wa amal hadharu wal ibahatu fa minan nasi man yaqul inna aslal asya'i alal hadhari ila ma abahatu syari'atu. Fa ilam yujad fi syari'ati ma yadullu ala al-ibahati yatamassaku bil asli wa wal hadharu. Wa minan nasi ma yaqulu bidditi wa wa anal asla fil asya'i ala al-ibahati ila ma hadharuhu sya'u. Wa minhum man qala bit tawaqqufi. Tentang larangan dan hukum boleh, maka di antara manusia, di antara ulama usul, ada yang mengatakan hukum asal benda. Itu maksudnya, Mbak. Hukum asal benda sebelum adanya syariat. Al-hadar adalah terlarang kecuali yang dibolehkan oleh syariat. Maka jika tidak dijumpai dalam syariat dalil yang menunjukkan mubah, maka kita berpegang teguh dengan hukum asal, yaitu terlarang. Di antara ulama usul ada yang mengatakan kebalikan, yaitu hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Dan di antara ulama usul ada yang berpendapat tawakuf, abstain, tidak komentar tentang masalah ini. Suki. Qauluhu wa amal al-hadru wa ribahatu maksudun ala qawlihi fi awal al-warakati wa amma asalamu al-harami huwa min jumlatin ma arada tafsilahu. Min jumlatin ma arada, min jumlatin ma arada tafsilahu ba'da bijmalihi wa amal al-hadri al-ma'u wa ribahatu للدور. وهذه مسألة وهي مسألة الأحيان منتبع بها ذكر المصنف فيها ثلاثة أقوال. الأول أن الأشياء المنتبع بها على الحضر إلا ما دلت الشريعة على إباحته فهو مباح، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فإنه يتمسك بالأصل وهو الحبل. وارتجى القائلون بذلك بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه. نعم. وأما الحذر والإباحة، ini ada wawu, wawu ini ataf pada perkataan penulis di awal waraqat, yaitu wa amma aqsamul kalam fahuwa, maka hal ini adalah min jumlah di antara apa yang ingin dirinci oleh penulis setelah beliau sebutkan secara global. Yang dimaksud dengan al-hadar artinya adalah larangan, dan ibahah adalah kebalikannya. Dan permasalahannya adalah permasalahan yang dibahas di sini adalah permasalahan benda-benda yang diambil manfaatnya, yang dimanfaatkan oleh manusia. Penulis menyebutkan ada tiga benda pada masalah ini. Yang pertama, bahasanya berbagai benda yang diambil, yang dimanfaatkan oleh manusia, hukum asalnya adalah terlarang, kecuali jika terdapat dalil syariat yang menunjukkan mubahnya, maka hukumnya mubah. Dan jika tidak dijumpai dalam syariat dalil menunjukkan mubah, maka kita berpegangan dengan hukum asal yaitu terlarang. Wahtajal qa'ilun, dan ulama yang berpendapat dengan pendapat ini peralasan bahasanya segala benda milik Allah Jalla wa'ala adalah hukum asal, berkaitan dengan milik orang lain bukan milik kita adalah terlarang memanfaatkannya kecuali dengan izinnya. Bibit. Hukum Rusani anam akhla fil manafina ibahati ila al-ibahatu al-ibahatu ila ma'anurhu isyafu wa min adillati dalika qawlihi qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a wa wajibut dalalati anallaha ta'ala imtanna ala khalqihi bima fil ardi jami'an wa la yamtanna illa Bala yang tanu illa bimubah hid idala itla minnata fi muharramin wa khassun wa khassa min dalika ba'dal asyai wahiyya khobah itu lama fiha min ad-darari lahum fi ma'ashihim aw ma'ashihim wa yabqa ma adaha mubahan bi mujibil ayati wa qala ta'ala wal ardu wad'aha lil anam biha fakihatun wa nakhlu dhatul akmam wa habbu dhul asfi wa raihan fam tanallahu ta'ala alal bi anna wada'a lahum al-ardu wa ja'ala lahum fiha arzaquhum minal quti wal tafaqquhi wa an sa'id ibn abi waqqas wa qasim radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala In a'zumal muslimina jaruman Jurman Man sa'ala an syai'in lam haram Fa hurima min ajli mas'alatihi Wa wajibul dalalati min wajihaini Al-awalu annal asya'a la haroma ila tahrimin khasin liqawlihi lam yuharram al-asani al-tahrima qad yakunu li ajli al-mas'alati wa baina bihadha annaha biduni dhalika laysat muharramatan. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan hukum asal berbagai benda yang bisa dimanfaatkan di muka bumi adalah mubah kecuali yang dilarang oleh syariat. Dalil pendapatnya adalah firman Allah, dialah Allah zat yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi jami'an semuanya. Di sini ada sirah umum, ada dua sirah umum yaitu ma mausuliyah, maka ini menunjukkan makna semua, jami'an juga semua. Kemudian lamnya lam milki, lam kepemilikan, maka Allah jadikan semua yang ada di muka bumi itu menjadi milik manusia untuk dimanfaatkan. Sisi pendalilan Allah dalam ayat ini imtanna menyebut-nyebut nikmat ala khalqat makhluknya dengan semua yang ada di muka bumi. Dan Allah tentu tidaklah menyebut-nyebut nikmat kecuali sesuatu yang mubah. Itla minna tak karena tidak ada minna, karena tidak ada anugerah fi muharram dalam satu hal yang haram. Satu hal yang haram itu bukan anugerah. Anugerah itu sesuatu yang mubah. Wa khasa min dzalika fa'dal asya, namun Allah kecualikan dari hukum mubah ini beberapa benda, itulah al-khaba'is, berbagai benda yang membahayakan. Lima fiha, karena dalam khaba'is tersebut membahayakan manusia baik fi ma'asyim dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Fa'id kama ada, adapun selain khaba'is maka hukumnya mubah bimujibil ayat, berdasarkan ayat di atas. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalil yang lain, firman Allah di surat Ar-Rahman. Wal ardu wa ahlil anam, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Fiha faqihatun, di bumi ada buah-buahan, wan naklu, dan pohon kurma, zatu yang memiliki al-a'mam. Diterjemah cepat, terjemahnya akma maknanya kelopak mayang. Walhabu, dan biji-bijian, dul asfi, diterjemah cepat maknanya yang berkulit. Waraihan, dan bunga yang harum baunya. Famtanallahu ta'ala, maka Allah menyebut-nyebut nikmat pada anam, pada makhluknya, dengan Allah meratakan bumi untuk mereka, dan Allah jadikan untuk mereka di bumi rezeki mereka menelkut, yaitu makanan pokok, contohnya apa? Kurma, watafakuh, dan makanan ini, tambahan, camilan, atau ini, cuci mulut, yaitu fakihatun, buah-buahan. Dari yang ketiga, dari Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang ketika bertanya itu belum diharamkan, lalu hal tadi jadi haram gara-gara pertanyaannya. Tentu hal ini hadis ini berlaku ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, itulah kondisi yang memungkinkan terjadinya perubahan dan pergantian hukum. Adapun sekarang, maka semua hukum telah paten. Sisi pendalilan dari untuk hadis ini min wajahin, dari dua sisi. Ini sisi pendalilan dari hadis ini untuk membenarkan, menguatkan kaidah di atas, hukum asal benda adalah mubah. Ini ada dua min wajahin, ini dari dua sisi. Yang pertama, bahasanya berbagai benda tidaklah diharamkan kecuali adanya pengharaman khusus dari syariat, karena di sana dikatakan lam yuharam, belum diharamkan. Kemudian haramnya satu benda itu qad yakunu, boleh jadi karena satu pertanyaan. Fa bayyana fi hadza atau papuji Nabi Adam, maka bisa dijelaskan dengan hal ini, pasien berbagai benda itu bituni dalika, tanpa ada pertanyaan, tidaklah haram. Walqulu thalith, kemudian pendapat yang ketiga, Agus. Maharamahu syar'u wajabana yakuna mubahan wala mahdura wajabana yakuna halal fahfi walqaul tsani arjahal akwal arjahul akwali fil masalahi dikuwati adilatihi wama halalatihi sarawaluna mu'ibun layakifu layakifu fi muqabalatin nususi Allah Ta'ala asli al-ami. Laqad nazara al-qawlu qawla. Laqad nazara al-qawla fil ibahati sayyidul islami mustaymiyata. Wa alam anna al-mas'alata waqtun fil ayami al-mu'ti. Muntafa'i biha. Muntafa'i biha. Wa kalamul musannifi. Wa kalamul musannifi. Wa kalamul musannifi amun haitsu akbar bil asya'i. Manafi'a wal madara kama tasmulu aqwal aqwala kama tasmulu aqwala wa aqwala faqad fatala sharikul barakati dalaluddin al mahalli wa bayana hukmal manafi'i wa manafi'i wa annahu al hillu al madaru wa annahu taqrimu faqala in hadha huwa taqrimu. Pendapat yang ketiga itu tawakub abstain, tidak komentar dalam masalah ini. Alasannya mubah adalah apa yang diizinkan oleh sahibu syar'i oleh Allah, dan yang terlarang adalah yang diharamkan oleh Allah. Maka jika syariat tidaklah lam yari, tidak ada keterangan dari syariat, wajibah maka wajib ala yakuna mubahan, bahasanya perkara ini tidaklah kita nilai mubah, tidak pula terlarang. Wajib ayakun alal waqfi, sehingga wajib abstain. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena kuatnya dalilnya. Adapun alasan yang dibawakan oleh pendapat yang pertama adalah alasan yang lemah. Layakifu, karena alasan yang lemah maka tidak bisa berdiri tegak untuk menghadapi banyak dalil yang menguatkan pendapat yang kedua. Karena lemah, lemes, enggak bisa berdiri. Ada pun alasan yang ketiga, maka itu adalah alasan yang tidak tepat, karena Allah telah menciptakan untuk kita dan menundukkan semua yang di langit dan di bumi, jami'an semuanya minhu, dari Allah, supaya kita mengambil manfaat, supaya kita memanfaatkannya. Maka pemanfaatan pihak berkaitan dengan apa yang Allah ciptakan untuk kita, yang baru sepatutnya hukumnya mubah, menimbang dalil yang umum ini. Wa nasar al-qawla, dan pendapat yang mengatakan hukum asal benda-benda yang bisa diambil manfaatnya adalah mubah, dibela oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ketelah bahasanya permasalahan sebenarnya itu khusus berkaitan dengan masalah hukum benda-benda yang bisa diambil manfaatnya. Namun kalau kita lihat perkataan penulis Al-Waraqat itu Al-Juwayni, maka perkataan beliau amat bersifat umum, haitsu akbara bil asya, karena Al-Juwayni akbara memilih diksi bil asya. Beliau mengatakan innal asla al asya. Nah, kalau asya, maka asya itu mencakup benda yang bisa diambil manfaatnya dan benda yang berbahaya, sebagaimana mencakup perkataan dan perbuatan. Faqad fasala syarihul waraqat, pensyarah waraqat, pensyarah pokok al-waraqat itu Jaluddin al-Mahalli, atau pensyarah pertama al-waraqat itu Jaluddin al-Mahalli, telah merinci masalah ini. Wa bayyana hukman manafi', dan telah jelaskan bahasanya hukum asal benda yang bisa diambil manfaatnya adalah halal, dan hukum asal benda yang berbahaya adalah haram. Jaluddin al-Mahalli asy-Syafi'i mengatakan inna hadha huwa sahih, inilah yang benar. Maka hukum asal berbagai hal yang bisa diambil manfaatnya, yang bermanfaat, hukum asalnya mubah. Siapa mengatakan hal yang bermanfaat ini haram, wajib datangkan dalil. Sementara ya, maka namun benda yang membahayakan, maka pada asalnya adalah haram, siapa yang mengatakan ini mubah harus mendatangkan dalil. Maka hukum asal makanan ini dan itu yang bisa dimakan dan enak dimakan, tidak meracuni tubuh, maka hukum asalnya adalah mubah. Siapa yang mengatakan haram wajib datangkan dalil. Namun berdasarkan kesimpulan Jaludin Al-Mahali, hukum asal rokok berbahaya. Siapa yang mengatakan itu tidak haram wajib datangkan dalil. Apa kok alasan anda kok tidak haram? Padahal semua ahli kesehatan telah sepakat tentang bahayanya. Maka hukum asal bom dan ngebom itu hukum asalnya haram. Siapa mengatakan ini boleh dalam situasi ini, situasi itu, wajib datangkan dalil. Apa alasannya ini jadi boleh dalam situasi ini? Itu apa dalilnya? Boleh di situasi itu, apa dalilnya? Karena hukum asalnya bakal berbahaya, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kemudian poin berikutnya, istis'abul hal adalah berkaitan dengan masalah istis'hab, mempertahankan hukum asal. Maka karena kita baru saja membahas tentang masalah hukum asal, maka satu hal yang bagus dilanjutkan dengan istis'hab. Bahasanya setelah setelah kita tahu hukum asal, pentingnya apa? Hukum asal itu kita pakai dengan menggunakan kaidah istis'hab, mempertahankan hukum asal. Wa mana istis'habul hal, dan yang dimaksud dengan istis'habul hal adalah ayustashabu al-aslu inda adami dalil. Kita pertahankan hukum asal ketika tidak kita jumpai dalil syar'i. Al-istishab adalah di antara dalil yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih bisa dipakai ataukah tidak. Perkataan penulis dan makna istishab dan seterusnya, yush'ir menunjukkan kalau istishab itu taqaddama lahu dhikruhu, telah disebutkan di depan sebagaimana topik-topik bahasan sebelumnya. Walaysa kadzalik, dan itu tidaklah benar. Karena penulis tidaklah menyebutkan istishab fi mujmalil abwab di depan ketika beliau menyebutkan secara global bab-bab yang ada di waraqat. Awal waraqat, di awal waraqat. Karena al-ansab, oleh karena itu satu hal yang lebih tepat ay anwana yu anwinu, hendaknya penulis membuat judul, hendaknya penulis yu anwinu membuat judul, dari kata-kata unwan, judul, membuat judul lahu untuk topik bahasan ini dengan mengatakan masalah. Jadi, maka di depan dikasih masalah istishab, terus bagaimana istishab dan seterusnya. Tidak kemudian langsung ujuk-ujuk bagaimana istishab. Nah, ini boleh ujuk-ujuk kayak gini, tiba-tiba kayak gini, kalau di depan jadi disebutkan secara global. Tapi kalau tidak di depan, tidak disebutkan secara global, maka hanya disebut masalah atau apa, kemudian judulnya istishabul hal, baru setelah itu wa makna istishabul hal. Istishab dalam bahasa Arab artinya telah bersuhbah, meminta untuk ditemani, semacam istisqa artinya meminta air atau hujan, dan suhbah adalah bergandengnya sesuatu atau berdekatannya sesuatu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan istishab adalah wal hukmu, adalah hukum. Bahasanya apa? Fi anna ma tsabata, yaitu hukum yang ada fi zamanil madhi, di masa yang lewat. Fal aslu, maka pada asalnya, baqa'uhu, hukum tersebut masih tetap ada di masa depan. Nah, istishab itu semakna dengan perkataan para ulama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada dasarnya kita mempertahankan hukum yang telah ada, hatta yasbuta, sampai terdapat mayurayiru, hukum yang mengubahnya. maka istishab itu sama dengan baqa'u makana ala makana, mempertahankan hukum asal yang telah ada lebih dulu. Fa'idha sabata syai'un, maka jika telah valid adanya sesuatu, yaitu suatu hukum, fal mustadilu, maka orang yang berdalil, yatlubu suhbatahu, maka dia meminta dan mempertahankan suhbatahu, berlakunya hukum ini filhal, di zaman sekarang, wal istiqbal, dan di masa depan, sampai terdapat dalil yang menghilangkan hukum tadi. Falawidha asaqson ala akar dainan, maka jika ada seorang yang mengklaim ala akhar dainan, orang lain itu punya utang pada dirinya, maka klaimnya tidaklah diterima. Wa yakunul qawlu, sehingga perkataan yang benar adalah perkataan al-mudda'a alaih, orang yang dituduh bahasanya dia tidak punya utang, istishaban lil hal, karena mempertahankan hukum asal. Izil asal, karena hukum asalnya bara atau zima, bebasnya seorang dari berbagai kewajiban finansial. Hukum asal orang itu tidak terikat, tidak memiliki kewajiban finansial kepada orang lain. Hatta ibla dalilun, sampai terjumpai dalil ala khilafi dhalik, ala khilafi dhalik, yang menyelisih hal tersebut. Kok terdapat dalil, kalau dijumpai realita, jadi laki-laki menikah, maka jika seorang istri mengklaim kalau dia belum dinikahi, kalau dia belum dinafkahi, maka ishabnya apa? Hukum asal seorang suami itu memiliki kewajiban memberi nafkah sampai dia punya bukti kalau nafkah telah dibayarkan. Lain kalau orang biasa. Kalau orang biasa, hukum asalnya dia tidak memiliki kewajiban bayar utang. Tidak punya utang dengan orang lain. Siapa yang mengatakan dia punya utang, dia harus punya bukti. Mana kertas saksi kalau si A itu punya utang pada Anda. Nah, kalau suami berkaitan dengan nafkah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya ada beban nafkah pada suami. Ada beban nafkah pada suami sampai terbukti kalau dia telah memberikan nafkah kepada istrinya. Maka ketika seorang istri itu mengklaim bahwasanya suaminya itu belum memberi nafkah, fal qawlu qawlu man, maka perkataan yang kita pegang itu perkataan siapa? Perkataan yang benar perkataannya siapa? Perkataan istri. Sampai terdapat bukti kalau suami punya bukti kalau dia telah menyerahkan, telah memberikan, memberi nafkah. Karena hukum asal pada dasarnya, hukum asalnya suami itu memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Maka hukum ini tidaklah bisa kita katakan bebas sampai ada bukti. Wal istishab anwa'u, dan istishab itu ada banyak macamnya. Macam yang pertama, wahyu. Al-awwalu istihabul adami asli hatta yarudad dalilu. Hatta yaridad dalilu. Hatta yaridad dalilu anna an-naqilu anhu. Wa adasnau waladhi dabarahu al-muniku biqaulihi an yustashabul hal aslu. Kali fi asyatiyati hadda yarida dalilun syar'iyyu ala tawayyirihi nafi sholatin. Sholatin wa'adami wujubi sholmi rojabin. Nah, yang pertama istishab al-adam al-asli, mempertahankan hukum asal yaitu tidak ada, ketiadaan yang merupakan hukum asal, sampai terdapat dalil yang memindah dari ketiadaan. Inilah jenis istishab yang disebutkan oleh penulis dengan mengatakan kita pertahankan hukum asal ketika tidak kita jumpai dalil syar'i. Yang dimaksud dengan al-asal dalam perkataan al-Juwayni di sini adalah al-adam al-asli, ketiadaan yang merupakan hukum asal. Nah, al-adam al-asli itu nama lainnya disebut juga dengan baro'ah asliyah. Apa itu al-adam al-asli? Apa itu baro'ah al-asliyah? Yaitu fal-aslu baro'atu zimah minat taqalib syar'iyah. Hukum asal manusia itu bebas dari berbagai beban syariat sampai terdapat dalil syar'i yang mengubah hukum asal ini. Maka hukum asal manusia itu terbebas dari kewajiban sholat yang keenam. Maka Hanafiyah yang mengatakan ada sholat wajib harian yang keenam yaitu sholat witir, wajib mendatangkan dalil tegas. Jika tidak, ya, maka perkataan kalian tidak bisa diterima. Tidak wajibnya puasa Rajab, siapa yang mengatakan puasa Rajab atau menganjurkan puasa Rajab, wajib diminta kedatangan dalil. Pada dasarnya kita tidak terkena beban kewajiban atau anjuran untuk puasa di bulan Rajab. Siapa yang mengatakan dianjurkan atau bahkan wajib puasa di bulan Rajab, mana dalil? Qauluhu inda adami dalil syar'i, al-murad yang dimaksud dengan bi adami dalil, yang dimaksud dengan adami dalil, tidak ada dalil di sini adalah bi'tibar dari sudut pandang apa yang diketahui oleh si mujtahid, bukan binadhar dari sudut pandang al-waqi' realita wa nafsul amri dan keadaan senyatanya. Fa idza fasal mujtahid, maka jika seorang ulama mujtahid melakukan penelitian dan tidak menjumpai dalil, maka dia mempertahankan hukum asal, yaitu tidak ada beban syariat. Maka kita pertahankan hukum asal pada saat tidak dijumpai dalil. Adam di sini maknanya bukan tidak ada sebenarnya, tidak ditemukan atau belum ditemukan. Karena kalau Adam itu berarti membahas realita. Kalau belum ditemukan itu membahas usaha manusia. Maka Adam, Adam itu kan artinya tidak ada. Kalau tidak ada maka ini apa? Membahas realita dalil, tidak ada dalil sama sekali. Maka lain lain jika seorang itu ditanya tentang satu masalah dan mengatakan ini. Ini hukumnya, mengatakan hukumnya haram ini tidak tepat karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu lain dengan tidak dijumpai dalil. Dalam artian saya belum menjumpai dalil yang mengharamkannya. Maka di sini di dijelaskan bahasa yang dimaksud dengan tidak ada di sini itu adalah bi'tibar dari sudut pandang mayat harlil mujtahid, apa ilmu yang didapatkan dan dimiliki oleh si mujtahid, bukan wakil, bukan realitanya. Wa lanau hujjatun, dan istishab jenis ini adalah hujjah dikatakan oleh Subuki dalam Al-Ibhad, Al-Minhad, dan jumhur ulama usul beramal dengan istishhab jenis ini. Bahkan sebagian ulama mengklaim fil ittifaq, adanya kesepakatan dalam masalah ini. Wadzakar al-musannif dan penulis menyebutkan bahasanya istishhab jenis ini adalah hujah ketika nanti beliau bicara tentang tartibul adillah, urutan dalil. Dan istishhab jenis yang kedua adalah istishhab alladzi dalla syar'u, terdapat dalil syariat menunjukkan adanya dan langgengnya. Maka kita pertahankan sampai diketahui kalau terdapat perubahan realita. Contohnya adalah kita istishhab mempertahankan hukum aral dan pada asalnya kita adalah suci. Binaan karena berdasarkan mamadha minal wudu, wudu yang telah kita lakukan sampai terdapat keterangan valid yang menunjukkan kalau kita telah batal. Demikian juga kita mempertahankan pokok nikah, tetap adanya pernikahan, sahnya pernikahan berdasarkan adanya akad pernikahan yang sah secara syariah. Dan kita pertahankan adanya hak milik pada barang yang dijual ya, berdasarkan adanya akad jual beli yang sah secara syariah. Dan pokok kita pertahankan sulil zimmah, si zimmatiman atlafa, siapa yang merusak satu benda maka dia pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengganti. Binaan karena berdasarkan masadar minhu, apa yang muncul dari perbuatannya itu merusak. Fal hukmu bidzalika, maka menetapkan hukum dengan hal-hal di atas adalah mempertahankan hukum yang terdapat dalil syar'i menunjukkan adanya dan langgengnya dan tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Wa dan maka istishhab jenis kedua ini juga tidak ada perselisihan tentang wajibnya beramal dengannya menurut para ulama usul fikih. Ila sampai dijumpai dalil yang menentang. Demikian dalil yang mengubah di sini maknanya. Dalil yang menentang itu dalil yang mengubah. Demikian keterangan Az-Zarkasyi. Maka maka kaidah yang kedua ini satu hal yang penting untuk menghilangkan was-was. Kalau orang itu ragu-ragu apakah dia batal ataukah tidak mau sholat isya, batal ataukah tidak, sholat ataukah belum, maka yang jelas dia telah berwudu untuk sholat maghrib. Maka pada dasarnya kita pertahankan status dia sebagai orang yang masih dalam keadaan berwudu sampai yakin terdapat fakta dan data kalau dia telah batal. Seorang suami yang ragu-ragu, itu saya ini saya cerai apa belum ya? Pernah sepatu lah ya, tapi agak-agak lupa. Mungkin juga belum. Maka kalau cuma ragu-ragu, istrinya juga ragu-ragu, istrinya juga gak tahu, maka kita pertahankan hukum asalnya. Hukum asalnya mereka itu ya, masih dalam ikatan pernikahan sampai terdapat bukti kalau telah terjadi perceraian ya. Ada orang yang merusak benda milik orang lain, piring milik orang lain, maka pada asalnya dia belum mengganti. Maka pada asalnya dia memiliki kewajiban untuk mengganti sampai terdapat fakta dan data kalau dia telah real mengganti barang yang dia rusakkan. Maka jika terjadi pertengkaran, ini kaidah ini bermanfaat ketika terjadi perselisihan. Ketika ada seorang merusak piring milik orang lain, setelah sebulan terjadi, kemudian si pemilik barang menuntut, mana ganti piring saya yang engkau pecahkan sebulan yang lewat? Maka si yang memecah mengatakan, lu sudah ada ganti, mana gantinya? Nah, ketika ada dua orang yang berselisih di sini, ini mengatakan sudah diganti, itu mengatakan belum. kita diminta untuk jadi penengah dan pemberi komentator, kita katakan apa? Pada asalnya engkau belum mengganti sampai engkau punya bukti. Wahai yang memecahkan piring, datangkan bukti, saksi atau serah terima kuitansi atau saksi, bahasanya engkau telah menyerahkan piring pengganti kepada si pemilik piring yang engkau pecahkan. Jika engkau tidak punya kelengkapan administrasi, engkau tidak punya kelengkapan administrasi. Kalau ini sudah engkau ganti, maka Anda wajib ganti sekarang. Oke, ini berfaedah berkaitan dengan masalah ketika terjadi perselisihan. Kalau tadi berfaedah untuk menghilangkan keraguan. Kemudian jenis yang ketiga, istishhabu dalil, mempertahankan dalil ma'a ihtimalil mu'arid, padahal dimungkinkan ada dalil yang melawannya. Bentuk realnya, maka dalil umum kita pertahankan sampai terdapat dalil takhsis. Li'ana ta'tilahu, karena mentaktil dalil umum, tidak mau memberlakukan dalil umum dalam satu perkara. Bidak wa albas anil mukhasisin, dengan klaim lagi mencari dalil takhsis. Ta'til li syariah, ini berarti menihilkan syariat. Maka kita telah punya dalil umum. Maka dalil umum ini kita terapkan kepada semua perkara yang tercakup dalam dalil umum. Tidak boleh kita ragu-ragu. Jangan-jangan ada taksis untuk ini. Jangan-jangan ada taksis untuk ini. Jangan-jangan ada taksis untuk ini. Jangan-jangan ada taksis untuk masalah ini. Jangan-jangan ada taksis untuk ini. Sehingga jadinya dalil umum ini tidak pernah dipakai. Namun pakai, pakailah dalil umum. Sampai kita mengetahui, dan di sini oh ternyata ada pengecualian, oh di sini ada pengecualian, oh di situ ada pengecualian. Demikian juga wanas, adanya dalil itu kita pertahankan sampai terdapat naskhun, dalil yang menafah. Maka orang tidak boleh menolak untuk beramal dengan satu ayat dengan mengatakan jangan-jangan itu mansukh loh. Menolak untuk beramal dengan satu hadis dengan mengatakan jangan-jangan mansukh loh. Maka kita pertahankan. Ya ini, ya kalau memang nasakh, datangkan bukti. Nanti saya akan malu. Kalau enggak, ya berarti kita pakai ini. Wa min amsilah tidzalika, di antara contoh penerapannya adalah sejumlah ulama qalu, mengatakan bijawaz bolehnya perempuan yang berzina dinikahi sebelum dia melahirkan kandungannya, janinnya. Pendapat yang benar menurut pensara Abdul Al-Fauzan, tidak bolehnya perempuan yang hamil karena zina dinikahkan dengan alasan wa'ulatul ahmali. Ini sirah umum, wa'ulatul ahmali, jamak mudhaf. Ular itu jamak ahmal mudhaf, jamak mudhaf yufidul umum. Ajaluhunna ayadna hamlahun, maka batas waktunya sampai dia melahirkan. Maka kita wajib mempertahankan hadal umum, umum ini hatta yasbuta, sampai terdapat takhsisuhu, dalil yang mengkhususkannya. Bima yadulu ala jawazi surah al-madhkurah, yang membolehkan surah al-mazkurah, kasus di atas. Jika ada orang yang beralasan Umar memerintahkan setelah ada dua laki-laki dan perempuan berzina di masa Umar, dicambuk oleh Umar, setelah itu Umar memerintahkan laki-laki untuk menikahi si perempuan, maka kita katakan itu tidak nyambung dengan ayat yang kita bahas. karena asal Umar itu berkaitan dengan zina dan tidak hamil. Zina dan tidak hamil. Sedangkan yang kita bahas zina dan hamil. Kalau zina dan hamil maka wa'ulatul ahmal. Kalau zina tidak hamil, ya, asal Umar ya, bisa jadi hujah dalam masalah ini. Namun yang jadi masalah zina hamil, maka ada dalil umum ini. Siapa yang memberikan istisna bahasanya ini hanya berlaku untuk pernikahan, tidak berlaku untuk perzinaan, mana dalil takhsis? Karena ini sirahnya sirah umum. Jadi jadinya buku yang mau dipakai sendiri ini belum ada ya? Kalau tidak ada ini pakai ini aja.